menjadi bujangan. Malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Jadi bujangan, malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Oh.